إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Sebelumnya kita bahas tentang menguburkan mayit, bentuk kuburan dan apa yang disunahkan padanya. Menguburkan mayit telah kita jelaskan hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, dan disunahkan untuk mendalamkan kuburan dan juga meluaskan kuburan. Dan disunahkan juga untuk membuat liang lahat. Dan telah kita jelaskan bahwasanya bentuk kuburan itu setelah menggali di dalamnya bisa dibuat lahad atau istilahkan yang kita liang lahat yang digali lagi di dinding kuburan, ya, menghadap ke arah kiblat. Nah, bisa juga dengan cara syak, dengan digali lagi di tengahnya untuk meletakkan mayit. Tapi yang afdal dengan cara lahat. Tapi kadang-kadang sebagian tempat tanah itu gembur. Kalau dibuat liang lahat di samping, di dinding kuburan, tanahnya jatuh ke bawah. Maka kalau tanahnya demikian, maka yang afdal menggunakan syak, dengan menggali lubang lagi di tengahnya untuk menyimpan mayit atau jenazah. Nah, setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, maka diarahkan ke arah kiblat di atas bagian yang kanannya. Nah, setelah itu ditutup baik dengan batu ataupun dengan kayu. Biasanya dibuat miring tutupnya. Ini misalkan liang lahat, dibuat miring. Supaya ketika tanah ini runtuh ke bawah, tidak menimpa mayitnya, jenazahnya. Nah, bisa dengan bata, kayu, atau yang semisalnya. Setelah itu baru ditimbun dengan tanah. Ya. ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan, apakah menyamping ataukah kepalanya terlebih dahulu masuk ke dalam kuburan. Dalam hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan bahwasanya Abdullah bin Yazid adkhala al-mayyita min kibali rijlail qabr. Sesungguhnya Abdullah bin Yazid memasukkan mayit jenazah dari arah kedua kaki kuburan. Waqala hadha minas sunnah. Dan beliau mengatakan ini termasuk di antara sunnah. Akhrajahu Abu Daud. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah. Sehingga berdasarkan hadis ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anna madhabana, kata Imam An-Nawawi, sungguh madhab kami, Imam An-Nawawi, salah satu ulama madhab Asy-Syafi'iyah. Nah, madhab kami, diletakkan kepala si mayit pada kedua kaki kuburan. Kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Kalau misalkan ini adalah kuburan. Nah. Ya, ini kuburan misalkan. Atau gini. Memanjang. Ini nantinya bagian kepalanya di sini. Misalnya. Bagian kepala si mayit. Kemudian bagian kakinya nanti di sini. Yang ini disebut dengan rijlail qabr. Dua kaki kuburan. Maksudnya, disebut dua kaki di sini dikarenakan nanti letak kedua kaki si mayit ada di sini. Ya. Maka si mayit diletakkan di sini kepalanya. Kepalanya di sini, kakinya berarti ke sana. Tidak diletakkan menyamping. Tapi diletakkan di sini. Ketika dimasukkan, berarti bagian kepalanya terlebih dahulu. Masuk. Nah. Kemudian baru dimasukkan ke liang lahat. Ini makna ucapan Abdullah ibn Yazid, aku memasukkan mayit dari arah kedua kaki kuburan. Bukan kakinya terlebih dahulu maksudnya, kepalanya terlebih dahulu. Ini dikarenakan nanti ketika dimasukkan keadaan mayit itu kepalanya di sini, kemudian kakinya di sini, maka memasukkannya dari arah apa? Kedua kaki kuburan. Nah, dimasukkannya kepala, bawah, kemudian terakhir kakinya. Nah, jadi tidak menyamping dari samping. Sebagaimana kebanyakan masyarakat yang kita lihat kalau menguburkan, jenazah diletakkan di samping kuburan. Ya. Dan dimasukkan secara berbarengan. Nah, bagian tubuhnya. Baik. Walaupun ada juga sebagian ulama yang berpendapat demikian. Seperti pendapat Abu Hanifah. Ya, yang pendapat diletakkan secara menyelanjang. Nah. Di samping kuburan. Dari arah kiblat. Misalkan di sini atau di sini. Kemudian dimasukkan. Jadi pendapat yang kuat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Yazid radhiyallahu taala anhu. Ini pendapat yang rajih. Nah, paham? Perlu dipraktekan atau paham? Praktek kuburan. Coba yang siap dikuburkan. Barakallahu fiikum. Dan juga telah kita bahas ketika menguburkan bisa diratakan atau bisa juga dinaikkan tanahnya, maksudnya seukuran satu jengkal. Nah, untuk membedakan ini kuburan, ini bukan. Sebagaimana kita sebutkan hadis-hadisnya dalam masalah ini. Nah, dan tidak mengapa dengan meletakkan batu di ujung kuburan tersebut untuk menjelaskan batasan. Ini batasan kuburan. Nah, dan diharamkan untuk membangun kuburan di atasnya. Nah, membangun di atas kuburan atau menemboknya, duduk di atas kuburan, dan juga dimakruhkan untuk menulisi kuburan pada batu nisan misalkan, ataupun papan nisan dan yang lain. Ini hukumnya makruh. Ini pun dipatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW melarang untuk menembok kuburan, duduk di atas kuburan, dan juga membangun bangunan di atas kuburan. Dalam riwayat Tirmidzi, melarang juga untuk menulisi kuburan. Ya. Kita lanjutkan. Wa yuhramu aidan israjul kubur. Diharamkan juga menerangi kuburan. Dipasang lentera misalkan di atas kuburan. Ai ida'atuhu. Mana israjul kubur, yaitu ida'atuhu. Menyalakan lentera, meneranginya. Lima fihi minat tasabbuhi bil kufar. Dikarenakan padanya menyerupai orang-orang kafir. Wa ida'atil mal. Dan menghambur-hamburkan harta. Ya. Menghambur-hamburkan harta. Nah, dengan menyalakan lentera-lentera atau lampu-lampu di atas kuburan tersebut. Wabina'il masajid 'alaiha, wabina'ul masajidi 'alaiha, dan diharapkan juga membangun masjid-masjid di atasnya, di atas kuburan. Nah, washolatu 'indaha aw ilaiha. Salat di isi kuburan atau menghadap ke arah kuburan. Ini tidak boleh. Riqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah al-yahud wa nasara ittakhudhu kubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Sehingga tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan kuburannya Nabi SAW? Jawabannya, kuburan Nabi SAW pada asalnya bukan di Masjid Nabawi, tapi di salah satu kamar dari kamar istri-istri Nabi SAW. Itu kamarnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Tapi ketika ada perluasan pada zaman raja-raja di Saudia, nah, memasukkan kamar tersebut ke dalam masjid. Dan ini pun diingkari oleh para ulama. Ya. Kadang-kadang ganti raja, dihancurkan lagi. Ganti raja yang berikutnya, dibangun lagi. Ya. Sehingga diputuskan oleh para ulama supaya tidak dijadikan permainan para raja. Dengan menghancurkan, membangun, menghancurkan, membangun. Maka dibiarkan sebagaimana sekarang ini. Ya. Dan itu pun dibuat tiang-tiang. Ya. Sehingga ketika orang sholat di Masjid Nabawi, hakikatnya tidak langsung menghadap kepada kuburan. Dikarenakan dibuat tiang-tiang yang pembatas. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan sampai beralasan dengan kuburan Nabi SAW sekarang ini, beralasan dengan ini bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ini tidak boleh. Adapun yang terjadi sekarang ini pada kuburan Nabi SAW sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Nah, bahkan para ulama menyebutkan kalau seandainya ada masjid di atas kuburan, mana yang dibongkar? Apakah masjid dibongkar ataukah kuburannya dibongkar kemudian dipindahkan? Dilihat keadaannya, mana yang lebih dahulu? Kalau lebih dahulu masjid, maka kuburan yang dibongkar, dipindahkan ke pekuburan. Tapi kalau lebih dahulu kuburan, masjid yang dibongkar. Nah, dipindahkan ke tempat yang tidak ada kuburan di dalamnya. Kenapa? Dikatakan sekali lagi, membangun masjid di atas kuburan, ya, ini bisa menjadi pelantara kesyirikan. Dianggap bahwasanya orang yang dikuburkan di masjid tersebut, orang-orang yang memiliki istimewaan. Akhirnya ngalap berkah, minta-minta, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah mengatakan, al-ardu kulluha masjidun, illa al-maqbarah wal-hammam. Bumi ini semuanya masjid, bisa dipakai untuk sujud. Ya. Boleh sholat di hutan, boleh sholat di padang pasir, atau di tempat-tempat yang lainnya. Semuanya bisa dipakai untuk sujud. Kecuali kuburan dan WC, kamar mandi. Sehingga Rasulullah melarang sholat di atas kuburan dan juga melarang sholat menghadap ke arah kubur. Ya. Langsung menghadap ke arah kubur. Adapun kalau sudah terhalangi dengan benteng-benteng, dengan jalan dan sebagainya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. وَتُهْرَمُ إِهَانَتُهَا بِالْمَشْرِ عَلَيْهَا أَوْ وَدْئِهَا بِالنِّعَالِ أَوْ الْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. Dan diharamkan menghinakan mayit dengan berjalan di atas kuburan, diinjak-injak, atau menginjak kuburan dengan sandal-sandal. Awil julusi alaiha, atau duduk di atas kuburan dan lain sebagainya. Nah, tidak boleh berjalan-jalan atau menginjak-injak kuburan. Nah, lantas apa hukum memakai sendal ketika memasuki kuburan. Ada khilaf di antara para ulama tentang hukum memakai sendal di pekuburan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW melihat seorang yang dia berjalan di antara kuburan menggunakan kedua sandalnya. Sandal dari kulit ketika itu. Rasul mengatakan, ya sahiba sibtiyataini, waiha alki sibtiyataik. Rasul mengatakan, wahai orang yang memakai kedua sandal dari kulit, celakalah engkau. Ya. Buanglah. Lemparkanlah kedua sendalmu. Nah. Ini hadis yang sahih. Bahkan berdalil dengan hadis ini, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' Al-Sahih Mima Laisa Fi Sahihain membuat suatu bab tahrimul masyi bainal kubur bin ni'al. Haramnya berjalan di antara kuburan dengan menggunakan sandal. Nah, ini pun pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyatakan haram. Akan tetapi Ibnu Hazm mengkhususkan yang diharamkan yaitu sandal kulit. Nah, akan tetapi pengkhususan di sini pengkhususan yang sebenarnya tidak perlu dikhususkan. Dengan sendal apa saja, apakah dari kulit atau punya lainnya. Hanya saja kebetulan ketika itu orang yang berjalan di antara kuburan menggunakan sendal kulit. Nah, adapun sifatnya umum, berbagai macam sendal. Imam Ash-Shawqani pun mengatakan tidak boleh berjalan di antara kuburan menggunakan sendal. Adapun jumhur ulama berpendapat boleh. Dan sebagian mereka mengatakan makruh hukumnya. Berdalil dengan hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mengatakan, إِذَا وُدِعَ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَا يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. Apabila seorang hamba dimasukkan dalam kuburannya, kemudian yang mengantarkannya berpaling pulang hingga si jenazah tersebut mendengar qur'ani alihim, ya, mendengar hentakan langkah sendal-sendal mereka. Tapi sebenarnya hadis ini tidak terang-terangan menunjukkan tentang bolehnya memakai sendal. Nah, akan tetapi sebagian ulama dimungkinkan yang dimaksud dengan hadis ini mendengar langkah sendal-sendal itu ketika sudah berada di ujung pekuburan. Nah, sehingga wallahu alam dalam masalah ini hukumnya bisa makruh atau bisa terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Nah, berdasarkan hadis tadi, Rasulullah mengingatkan, wahai orang yang memakai sendal, lemparkanlah sendalmu itu. Nah, sehingga membabil ihtiyat, kehati-hatian ketika kita memasuki pekuburan, hendaklah kita melepaskan sendal-sendal kita. Nah, kecuali kalau seandainya ada madarat, misalkan kuburannya banyak berduri, ya, atau mungkin tanahnya panas, kita nggak kuat telapak kaki kita, maka boleh menggunakan sandal ketika itu. Nah, wallahu a'lam. Begitu juga diharamkan untuk duduk-duduk di atas kuburan. Selanjutkan, di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajlisa ahadukum ala jamratin wa tuhriqa siyabahu فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على القبر. Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api, kemudian membakar pakaiannya, bahkan menembus sampai kulitnya, lebih baik dari duduk di atas kuburan. Ya. Sampai perumpamaannya demikian yang digambarkan oleh Nabi SAW. Salah seorang di antara kita duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya, bahkan tembus kepada kulitnya. Ini lebih mending, ini lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Nah, walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi dalam syariat Islam ini tidak boleh kita menghinakannya. Ya. Tidak boleh menginjak-injak kuburannya, tidak boleh duduk-duduk di atas kuburannya. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, la tasubul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, walinahi sallallahu alaihi wasallam anil wata, anil wati alal kubur. Dan dikarenakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menginjak-injak kuburan. Riwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ya, tentang larangan menginjak-injak kuburan. Nah, dan juga selain daripada itu yang sifatnya menghinakan kuburan, tidak boleh buang air besar misalkan di atas kuburan. Ini tidak boleh menghinakan kuburan. Nah, Syekh Mukbil bin Hadi rahimallahu taala membuat bab tahrimul masyi wal julusi wat taghawud fil maqbarah, haramnya berjalan di atas kuburan, duduk di atas kuburan, dan buang air besar di atas kuburan. Wa yustahabu indal faragi minad dafni ad-du'a'u lil mayyit, disunahkan ketika selesai menguburkan untuk mendoakan mayit. lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai menguburkan mayit, Rasulullah berdiri di atasnya. Wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Rasulullah mengatakan, mintakanlah ampun untuk saudara kalian dan mintakanlah kekokohan padanya. Sesungguhnya sekarang ini dia akan ditanya. Nah, setelah menguburkan selesai, hendaklah masing-masing kita mendoakan si mayit tersebut. Ya. Jadi bukan doa jama'i. Masing-masing mendoakan. Atau tidak mengapa untuk mengingatkan yang lainnya. Sebenarnya Rasulullah SAW mengingatkan yang lainnya. Istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Dan mintakanlah kekokohan padanya. Kekokohan dalam menjawab soal kubur. Pertanyaan kuburan. Yang disebut dengan apa? Fitnatul kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan ketika seorang dimasukkan ke dalam kuburan. Man rabbuka, siapa rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Nah. Adapun sebagian orang melakukan talqin setelah jenazah dikuburkan. Nah, tiba-tiba kalau kita perhatikan ada sebagian yang melakukannya. Jenazah sudah dikuburkan, ada orang yang mengatakan, wahai saudaraku, apabila datang dua malaikat kepadamu bertanya, siapa rohmu, jawablah. Rabbku adalah Allah. Siapa nabimu? Maka jawablah, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila bertanya, apa agamamu? Maka jawablah, agamaku adalah Islam. Nah. Berlalu dengan hadis dari Damrah ibnu Habib, salah seorang tabi'in, yang mengatakan, ya kanu yastahibbuna idha sawa al-mayit kubrahu aw insarafa an-nas anhu ay yuqal inda kubrihi ya fulan kul la ilaha illallah 3 kali. Ya fulan, kul rabbi Allah wa din al-islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, kata Dumrah ibn Habib, mereka para sahabat menyatakan sunnah apabila mayit telah dikuburkan pada kuburannya dan manusia telah berpaling pulang ke rumahnya untuk dikatakan di si kuburan, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah 3 kali. Wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkanlah rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Wa dini al-islam, agamaku adalah Islam. Dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, hadis ini, hadis yang do'if. Nah, sehingga berkenaan dengan mentalkini mayit setelah dikuburkan, nah, terjadi khilaf. Sebagian ahli fikih menyatakan sunnah mentalkini mayit setelah dikuburkan. Bersandarkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. hadis yang dhaif, bahkan sebagian mengatakan hadis yang batil. Ya, sehingga mengamalkan perkara ini termasuk kebid'ahan. Nah, sebagai sebutan Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya, bahwasanya ucapan para imam berkenaan dengan hadis-hadis hadis yang dhaif yang lemah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, wala amalu bid'ah wala yaghtar bi kasrati man yaf'aluhu. Mengamalkannya termasuk kebid'ahan, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Nah, bahkan Al-Izz ibn Abdissalam menegaskan bahwasanya perbuatan seperti itu adalah kebid'ahan. Disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Ahkamul Janaiznya, mentalkini mayit setelah dikuburkan ini termasuk kebid'ahan. Nah, dan kata Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimallahu taala, walam yakun yajlis indal qabr wala yulakkinul mayit kama yaf'aluhun nas al-yawm. Nah, tidak duduk di isi kuburan dan tidak mentalkini mayit setelah dikuburkan sebagaimana dilakukan oleh manusia sekarang ini. Kenapa dikatakan hadisnya lemah? Mentalkini itu ketika hendak meninggal dunia, ditalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Adapun setelah dikuburkan, tidak mentalkininya lagi. Nah, ya, dikarenakan hadis yang berkaitan dengan hal ini, hadis yang lemah sekali. Tidak bisa jadikan sebagai hujah. Bahkan para ulama menganggapnya ini sebagai suatu kebid'ahan. Nah, dari hadis ini juga menunjukkan, disebutkan ketika sudah dikuburkan jenazah, Rasulullah berdiri kemudian menyatakan kepada para sahabatnya, nah, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian, was'alu lahu at-tasbit, dan mintalah kekokohan untuknya. Bisabitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan juga ketika di akhirat. Ini berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan fitnatul kubur, pertanyaan di alam kubur. Orang-orang beriman akan dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjawabnya. Ya. Ini pun menunjukkan bahwasannya ada fitnah kubur itu, yang mana kita senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada fitnah kubur. Ya. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang bisa menjawabnya adalah keimanan dan amalan-amalan soleh kita di dunia. Ya. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Yang menjawab keimanan kita. Amalan-amalan yang kita lakukan di dunia dengan mudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan ini merupakan salah satu di antara fitnah kubur, ujian dalam kuburan. Ya. Tidak semua orang bisa menjawabnya. Orang-orang munafik, walaupun mereka sholat bersama kaum muslimin, saum bersama kaum muslimin, tapi ketika dalam hatinya menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, dalam hatinya menyimpan kekafiran, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna hada, faqultu, aku hanya mendengar manusia mengatakannya, aku pun ikut mengatakannya, hanya ikut-ikutan saja. Nah, walaupun ada sebagian orang yang tidak mengalami fitnah kubur, seperti para syuhada orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka tidak mengalami fitnah kubur. Kahwa bibarkiyatis suyuf ala ru'usiha au ru'usihim fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka sebagai fitnah kubur. Nah, dan dalil ini bukanlah dalil tentang khutbah di kuburan. Ya. Bukan dalil tentang khutbah di kuburan. Sebagian orang kadang-kadang melazimi terus-menerus. Nah, melakukan khutbah. Ya. Setelah jenazah dikuburkan. Ini bukan khutbah, tapi Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya supaya mendoakan ampunan. Ya. Bagi si mayit. Nah, mengingatkan sahabatnya supaya diberikan kekokohan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Nah, walaupun kadang-kadang sebagian hadis ada yang menyebutkan Nabi SAW memberikan nasihat-nasihat. Nah, tapi ini ketika proses jenazah dikuburkan. Ya. Rasulullah SAW duduk kemudian memberikan nasihat kepada yang lainnya. Ini pun sekali-sekali. Dan sifatnya bukan seperti khutbah. Wallahu'alam. Kita bahas mungkin lebih lanjut nanti. Nah. Wa amma qira'atul fatiha aw syai'un minal qura'ani indal qabr. Fa innahu bid'atun munkarah. Adapun membaca al-fatihah. Atau ayat-ayat dari al-Quran. Di kuburan, sesungguhnya ini termasuk di antara bid'ah mungkar. Bid'ah yang mungkar. Nah. Li'annahu lam yaf'alhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa la sahabatuhu al-kiram. Dikarenakan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dilakukan oleh para sahabat yang mulia. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah melakukan membaca surah Al-Fatihah atau membaca ayat-ayat Al-Quran di kuburan. Nah, kalau seandainya itu adalah kebaikan, niscaya Rasulullah akan memberikan contoh. Dan juga para sahabat adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Nah, bahkan Nabi mengatakan, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, Rasulullah mengasuh supaya membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah. Dan jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Kenapa? Dikarenakan asalnya kuburan itu tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Ya. Sehingga rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana kuburan. Ini pun merupakan dalil bahwa membaca Al-Quran bukan di kuburan tempatnya. Ya. Sebagian orang salah dengan alasan supaya khusyuk baca Al-Qur'annya di kuburan. Ya. Sampai menghatamkan baca Al-Qur'an di kuburan. Ini kesalahan. Nah. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu at-tasi'ah at-ta'ziyah, hukmuha wa kaifiyatuha. Masalah yang kesembilan tentang ta'ziyah. Hukumnya dan tata cara ta'ziyah. InsyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada pertanyaan? termasuk tajsisul qabr, termasuk menembok kuburan yang dilarang. Nah, sehingga ya lebih baik diratakan. Nah, ya, tapi tadi tentunya melihat masalah dan mudaratnya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam. Nah, itu juga khawatir masuk ke dalam duduk di atas kuburan. Nah. Allahu a'lam. Apakah ada cara mulai memandikan mayit, mengafani, mensolatkan, dan menguburkan kalau sesuai sunnah akan memberatkan mayit? Apakah selain kita punya tim penanganan jenazah? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Allah mengatakan wala taziru wa ziratu wizra ukhra. Ya, seseorang tidak menanggung beban dosa orang lain. Nah, sehingga kalau seandainya kaifiah memandikan yang menyisih sunnah, mengkafani, mensolatkan, menguburkan menyisih sunnah, maka berdosa bagi orang yang melakukannya. Ada pemberatan mayit ataukah tidak? Wallahu a'lam, berdasarkan ayat tadi, nah, seseorang itu tidak menanggung beban dosa orang lain. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Tapi ya, hendaknya yang hidup, nah, memberlakukan jenazah tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam pengurusan jenazah. Mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan. Apakah sahabin kita punya tim penanganan jenazah? Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah masing-masing kita bisa. Ya. Ya. Masing-masing kita bisa untuk menangani jenazah. Ya. Setelah mendapatkan ilmu, tinggal diamalkan. Nah. Bahasa bagaimana hukum sholat di masjid yang ada gambar makhluk bernyawa? Apakah tetap sholat di situ karena dekat dengan rumah atau cari masjid lain? Kalau seandainya kita bisa menurunkannya, nah, ya, tentu dengan tidak menimbulkan fitnah, dan minta izin kepada KM-nya, ini lebih baik. Ya. Dakwah yang lemah lembut disampaikan atau lain sebagainya. Hukum-hukum masalah ini lebih baik. Nah, jadi kita pun bisa nyaman sholat di sana. Ya. Tapi kalau seandainya kita pun sholat di sana dalam keadaan seperti itu, insya Allah sholatnya sah. Tapi yang lebih utama mungkin kita sholat di tempat yang mungkin lebih nyaman. Nah, tempatnya tersebut. Ya, tidak ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Nah, dikarenakan khawatir masuk dalam hadis Nabi SAW, innal malaikata la yadkhulu baitan fihi surah wal qalb. Malaikat tidak masuk dalam rumah di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa dan juga ada anjing. Wallahu a'lam. Nah, bismillah, di area kuburan ada jalan setapak yang sengaja dibuat biasa digunakan untuk motor lewat atau pejalan kaki yang ingin memotong jalan. Apakah jalan yang seperti ini boleh dilewati atau disyariatkan untuk membuka sendal ketika melewati jalan setapak tersebut? Walau alam, kalau itu jalan emang dipergunakan untuk jalan, nah motor lewat atau misalkan pejalan kaki lewat, maka tidak mengapa. Nah, menggunakan alas kaki atau menggunakan kendaraan. Tapi ketika masuk ya, area pekuburannya. Nah, maka hendaklah melepaskan sendal. Adapun kalau jalan di sana, kadang-kadang menyambungkan antara suatu kampung dengan kampung yang lainnya. Nah, tidak mengapa menggunakan alas kaki dikatakan, yaitu jalannya diperkirakan untuk jalan. Nah, wallahu a'lam. Jadi maksud ini di area pekuburan, di antara kuburan-kuburan tersebut. Kenapa kita melepaskan sendalnya? Wallahu a'lam bishawab. Natafi ila huna. Subhanaka bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.